Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Faya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab tafsir al-mayassar. Dan pada malam hari ini kita akan masuki ayat yang ke 23, yaitu innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin falaysa lahul yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Dalam beberapa ayat yang tadi kita sebutkan, disebutkan tentang sebab-musabab ahli al-jahim memasuki neraka al-jahim. Yaitu di antaranya adalah wala yahusun nasa fid dunya ala it'ami ahli al-hajati min al-masakin wa ghairihim. Ini singkatannya, penggalan ayat ini mungkin belum dibaca. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak memotivasi manusia tatkala hidup di alam dunia untuk memberikan makan kepada ahli al-hajah dari kalangan al-masakin dan selain dari mereka. Artinya memotivasi untuk kemudian memberikan makan kepada mereka saja, ini mereka tidak melakukannya. Apalagi diri mereka yang menjalankan perbuatan tersebut. Sehingga bila mana kita melihat beberapa nas dalam Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kita ingin melihat dalil yang memotivasi seseorang untuk kemudian memberikan makan dan minum kepada mereka para al-fuqara, al-masakin, ini demikian banyak. Di antaranya ayat yang tadi kita sebutkan. Dan bila mana kita melihat nas-nas yang ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memotivasi seseorang untuk kemudian berinfak, juga demikian banyak. Demikian banyak. Di antaranya Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ma min al-ayyam illa wa fihi malakun yanzilan. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada satu hari pun melainkan pada hari tersebut ada malaikat yang Allah tugaskan untuk turun ke alam dunia. Yang malaikat ini mengatakan, ya Rabbi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada seorang yang berinfak pada hari ini pengganti dari apa yang mereka infakkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, maka Allah itu yang menggantinya, mengganti dari harta yang kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kerugiannya. Tidak ada kerugiannya. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang permisalan seorang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kama sali habbatin anbatat sab'a sanabil ma'a kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu wallahu yudha'ifuha man yasha. Seperti halnya seseorang yang menanam satu bijian yang pada biji tersebut nantinya akan tumbuh 7 bulir, 7 batang, 7 tangkai, yang pada satu tangkainya akan menghasilkan mi'atu habbah, 100 biji. Bila mana ada 7 butir, satu biji menghasilkan 7 tangkai, yang pada satu tangkainya terdapat di dalamnya mi'atu habbah, 100 biji-bijian, maka berarti dari satu buah biji yang ditanamnya akan bisa menghasilkan 700 biji yang lainnya. Seorang menanam satu biji kemudian menumbuhkan 700 biji yang dia bisa manfaatkan. Itu pun Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya, wallahu yudha'ifuha man yasha, dan Allah lipat gandakan lagi melebihi dari hal tersebut bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya terkadang seorang mendapatkan dari satu kebaikan yang didapatkannya melebihi 700 kali lipatnya. Sehingga malaikat ini mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Adapun malaikat yang lainnya pada nas hadis yang tersebutkan, illa malakani yanzilan, kecuali ada 2 malaikat yang Allah turunkan. Malaikat yang pertama tadi mendoakan dengan doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Adapun malaikat yang kedua mengatakan dengan doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah seseorang yang tidak mau berinfak, menahan hartanya pada hari ini, tidak mau menyedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu talafa, yakni al-itlaf, kebinasaan, kebangkrutan, kerugian. Wal iyadzu billah. Sehingga dalam beberapa nas tadi tersebutkan menganjurkan bagi seorang untuk kemudian berinfak terkhusus kepada ahli hajah, dari kalangan al-yatama, anak-anak yatim, dan dari kalangan al-fuqara wal-masakin. Di antara sifat dari sifat-sifat ahli al-jahim, Allah sebutkan, la yahuddu ala ta'amil miskin. Setelah sebelumnya mereka tidak memiliki iman, innahu kana la yu'minu billahil azim. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah sebutkan, falaisa lahul yawma hahuna hamim. Maksudnya adalah, falaisa lihazal kafir yawmal qiyamati qaribun yadfa'u anhul azab. Orang kafir ini tidak memiliki kerabat yang akan bisa menyelamatkan darinya azab. Artinya tidak ada seorang yang membantunya dari meringankan azab yang dideritanya. Karena syafaatnya mereka para as-salihun ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian mereka memberikannya kepada orang-orang yang kafir, walaupun mereka berasal dari kerabatnya, walaupun bahkan mereka berasal dari putra kandungnya, karena mereka adalah seorang yang kafir, yang musyrik, yang tidak beriman. sehingga tidak ada seorang pun yang akan menolongnya. Berbeda halnya dengan mereka para al-mu'minun. Berbeda halnya dengan orang-orang mukmin. Mereka akan mendapatkan syafaatnya para orang-orang saleh yang saling memberikan syafaat kepada mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma izin ba'duhum aduun illal muttaqin. Sesungguhnya perkawanan, perkenalan, persahabatan yang terjalin antara seorang dengan yang lainnya di alam dunia, pada hari tersebut mereka akan memusuhi orang yang dikenalnya. Seorang kawan akan memusuhi kawannya. Seorang sahabat akan murka dan membenci sahabatnya. Kenapa? Karena mereka menyalahkan sahabatnya tersebut. Mereka bahkan menyesali kenapa dahulu di alam dunia dia menjadikan orang tersebut sebagai kawannya. Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, yawma ya'abdu al-zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani. Pada hari di mana orang-orang zalim tersebut akan menggigit tangannya dengan geram, dengan penuh penyesalan. Mereka mengatakan, duhai, kalaulah sekiranya dahulu ketika saya hidup di alam dunia menjadikan jalannya Rasul itu sebagai jalan saya. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia berangan-angan kalaulah semisal dahulu di alam dunia mengikuti petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi sebagai pedomannya. Ya laita ya wailata laitani lam adakhidh fulanan khalila. Duhai kalaulah sekiranya saya dahulu di alam dunia tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman saya. Apa alasannya? Laqad adallani 'an dzikri ba'da idz ja'ani. Karena sesungguhnya si fulan tersebut yang saya percayai, yang saya menyerahkan urusan saya kepadanya dan dia yang memutuskannya, ini ternyata menyesatkan saya dari petunjuk setelah petunjuk tersebut mendatangi saya. Pada ayat yang sebelumnya disebutkan bahwasanya perkawanan, pertemanan akan dihadirkan pada yaumul qiyamah dalam keadaan sebagian mereka memusuhi sebagian yang lainnya. Tapi illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa. Antara seorang mukmin akan menyelamatkan saudaranya, saling membantu, saling memberikan syafaat sebagian mereka dengan sebagian yang lain, tentu setelah adanya izin dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam ayat yang tadi disebutkan, falaisa lahul yauma hahuna hamim. Dia tidak memiliki teman, kerabat untuk kemudian membantunya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'amun illa min ghislin. Wala tu'amun illa min ghislin. Maksudnya adalah laisa lahu ta'amun illa sadidi ahli nar. Mereka tidak memiliki makanan melainkan makanan yang mereka makan adalah nanah-nanah penduduk neraka. Tatkala terbakar mengeluarkan nanah-nanah yang bau, yang corok, kemudian mereka memakannya. Waliyazubillah. La ya'kuluhu, tidaklah ada yang memakannya. illa al-muznibun al-musirruna 'ala al-kufri billah, kecuali orang-orang yang berdosa yang terus-menerus berada di atas kekafirannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini laisa lahu wala ta'amun illa min ghislin, la ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidaklah ada yang makan ghislin tersebut melainkan mereka orang-orang yang melakukan kesalahan. Yani disebutkan tadi al-mudnibun al-musirruna 'ala al-kufri billah, orang-orang yang berdosa yang terus-menerus berada di atas kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan pada ayat yang setelahnya, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalila ma tu'minun wa la biqawli kahin qalila ma tazakkarun tanzilum min rabbil alamin. Disebutkan tafsirnya, fala uqsimu bima tubsiruna minal mar'iyat. Maka tidakkah, maka saya bersumpah dengan apa yang kamu lihat dari benda-benda yang engkau lihat tersebut. Wa ma la tubsirun mimma ghaba ankum, demikian pula bersumpah dengan seluruh apa yang tidak engkau lihat dari perkara-perkara yang tidak berada di hadapanmu, yang kau tidak melihatnya secara langsung. Apa yang disumpahi yaitu sesuatu yang besar berupa kebenaran Al-Qur'anul Karim. Innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah ucapan rasul yang mulia. Maksudnya adalah innal qur'ana lakalamullah, sesungguhnya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat al-kalam, maha berbicara. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Kalau semisal semua bahan-bahan yang ada di dunia ini bisa dijadikan sebagai pensil, aqlam, bisa dijadikan sebagai pena. Wal bahru yamudduhu, dan lautan yang demikian luas dikali lipat gandakan menjadi sab'atu adhur, 7 lautan. Lautan yang ada di alam dunia ini saja demikian luas. Antara lautan dan daratan itu luasan mana? Lautan atau daratan? Hah? Yang belajar geografi ini. Antara lautan sama daratan itu luasan mana? Lautan apa daratan? Hah? Ya, lautan. Antara daratan dengan lautan, luasan lautan. Allah sebutkan kalau semisal semua bahan yang ada di dunia ini berupa pohon-pohonan dan yang semisalnya dijadikan sebagai pena, pena yang bisa diisi. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur, dan lautan yang ada ini dikali lipat gandakan menjadi 7 lautan sebagai tintanya, sebagai tintanya. Allah sebutkan ma nafidat kalimatullah, tidaklah akan habis bila mana pena-pena yang ada tersebut dan tinta-tinta yang ada tersebut digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan habis. Mana fidat kalimatullah. Artinya bila mana bahan-bahan yang ada di dunia ini dijadikan sebagai pena, kemudian lautan dibentangkan menjadi 7 kali lipatnya, dijadikan sebagai tintanya dan digunakan untuk menulis semua apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan habis tinta tersebut, akan habis pena tersebut sebelum habisnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan demikian banyaknya perkataan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Disebutkan di dalam ayat yang mulia, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah itu menghendaki satu urusan, maka Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencakup rezeki, ya kan, mencakup semua gerak-gerakan makhluk, mencakup semua apa saja yang menimpa makhluk, baik manusianya, tumbuh-tumbuhannya, binatang-binatangnya, jin-jinnya, al-muhim semua makhluk yang ada di alam dunia, bergeraknya mereka, berucapnya mereka, demikian pula apa yang menimpa mereka adalah berdasarkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sekian detik, ya kan, kejadian yang ada di alam dunia demikian banyak, tak terhitung. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ada yang sedang makan, ada yang apa namanya gagal bisnisnya, al-muhim sekian banyak masalah yang dialami oleh masing-masing individu banil insan, apalagi dari kalangan jinnya, apalagi dari kalangan tumbuh-tumbuhannya dan hewan-hewannya. Sehingga Al-Quran adalah kalamullah. Disebutkan apa namanya ungkapan tentang Al-Quran oleh mereka para ulama, minhu bada'a, dengan ungkapan minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya itu berasal. Sehingga Al-Quran bukan ucapan Jibril alaihi assalatu wassalam, bukan pula ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi berasal awal mulanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memiliki sifat al-kalam, maha berbicara. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, walamma jaa Musa limiqatina, falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Tatkala Musa itu datang, maka Rabb-nya berbicara dengannya. Wa kallamahu rabbuhu. Demikian pula di dalam ayat yang lainnya Allah sebutkan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwasanya pada akhir dunia Al-Qur'an tersebut akan diangkat, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia pada hari pengangkatan Al-Qur'an mereka menjumpai kertas-kertas yang di dalamnya ditulis Al-Qur'anul Karim, berupa mushaf-mushaf. Mereka menjumpai kertas-kertas tersebut dalam keadaan kosong. Bahkan tidak itu saja, yang dihafal oleh mereka sebelumnya, mereka menjumpai pada hari diangkatnya Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjumpai dada-dada mereka dalam keadaan kosong dari Al-Quran. Mereka tidak ada yang mengingat Al-Quranul Karim, kan dihapus, diangkat. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan manusia pada waktu tersebut tidak ada yang mengatakan Allahu Allah. Tidak ada yang mengatakan Allah. Tidak tahu. Tidak tahu. Yatluhu rasulun azimu syarfi wal fadli, yang membacakan Al-Quran adalah seorang rasul yang agung kemuliaannya dan keutamaannya. Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arshi makin. Itu adalah ucapan seorang rasul yang mulia. Bukan maksud di dalam ayat ini adalah Al-Quran, ucapannya Jibril, berasal dari Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi Jibril menerimanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa biqauli sya'ir kama taz'umun. Sehingga Al-Quran bukan ucapan seorang penyair sebagaimana yang kalian sangka. Bahkan Al-Quran ini termasuk dari salah satu mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai bertanda kebenaran risalahnya. Karena makna-makna yang terkandung di dalamnya, demikian pula susunan bahasa yang ada pada ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab yang demikian sempurna. Bahkan Allah tantang di dalam Al-Quran untuk kemudian mereka berkumpul menjadi satu, mengumpulkan apa yang semisal dengan Al-Quran. Allah sebutkan fa illam taf'alu fa'tu bi suratin mislihi in kuntum shadiqin. Kalau lah semisal kalian menyangka Al-Quran ini adalah sesuatu yang merupakan kedustaan rasul, buatan manusia dan bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Kalau lah semisal kalian adalah orang-orang yang jujur. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau semisal mereka tidak mampu untuk kemudian menjalankannya, maka sekali-kali tidak, mereka tidak akan bisa untuk kemudian mewujudkannya. Sehingga tatkala di antaranya Tsuma Musailamah Al-Kadzdzab, dia mengaku diturunkan beberapa ayat yang semisal dengan Al-Quran. Dia membuat satu surat dinamai dengan surat Al-Fil. Dengan surat Al-Fil. Ketika dibacakan kepada salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, saya lupa apakah surat Al-Fil atau surat yang lainnya. Kalau surat Al-Fil bunyinya Al-Fil wa ma adraka mal fil jismuhu kabir wa khurtumuhu tawil. Al-Fil, tahukah kamu apa itu Al-Fil? Gajah. Ya, kalian tahu enggak gajah itu, ha? Tahu. Musailamah Al-Kadzdzab menyebutkan jismuhu kabir, badannya itu besar. Tahu enggak gajah itu badannya besar? ya, tahu. Orang itu sudah pasti tahu, enggak ada faedahnya, enggak ada tafsirnya. Khurtumuhu tawil, belalainya itu panjang. Belalainya itu panjang. Ya orang tahu. Gajah memang seperti itu. Tidak ada maknanya, tidak ada tafsirnya. Ketika surat yang dia ngaku itu adalah surat yang dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda benarnya rasulnya, maka salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mendengarkan surat tersebut menyatakan, sesungguhnya saya semakin yakin engkau ini adalah seorang pendusta. Tidak benar apa yang engkau sangka tersebut. Berbeda dengan Al-Qur'an. Bahkan Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu tatkala itu diceritakan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, tatkala itu masih musyrik. Masih musyrik. Kemudian mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam membaca surah An-Najm. Membaca surah An-Najm. Kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu masuk al-Islam, kada qalbi ayatir wa dhalika awwalul iman wa qara fi qalbi. Hampir-hampir saja hatiku tersebut itu terbang, artinya pingsan, karena betul-betul menghikayati makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan itu adalah awal iman Allah tumbuhkan, Allah tumbuhkan di dalam hatiku. Sehingga laisa biqauli sya'irin kama tazumun, bukan ucapan seorang penyair sebagaimana yang kalian sangka. Qalilan ma tu'minun, betapa sedikit di antara kalian yang mau beriman. Wa laisa bisaj'in kasaj'il kuhan, tidak pula seperti mantra dari mantra-mantra dukun. Berbeda antara jampi-jampi mereka dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Qalilan ma yakunu minkum tadhakkaru wa ta'ammalu lil farqi bainahuma. Qalilan ma tadhakkarun, yakni maksudnya adalah sangat sedikit di antara kalian yang mau memperhatikannya, yang mau mengingatnya, yang mau memperhatikannya untuk membedakan antara keduanya, antara Al-Quran dengan mantra-mantra Al-Quran. Walakinnahu kalam rabbil alamin alladhi anzalahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanzilun mir rabbil alamin. Akan tapi itu adalah ucapan rabbil alamin yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam ayat tanzilun mir rabbil alamin, di dalamnya sebagai dalil tidak hanya Al-Quran berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, juga di dalamnya sebagai dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arasnya, berada di atas langit. Karena sesuatu itu turun, itu berasal dari atas ke bawah. Itu namanya inzal, turun. Nazala, berarti seorang itu dari atas ke bawah. Kalau misal dari bawah ke atas, namanya apa? Hah? Kalau dari bawah ke atas itu namanya apa itu? Ini porpo, popo, holvo. Heh. Kalau dari bawah ke atas itu namanya apa? Hah? Tidak tahu namu. Fahri, mana Fahri? Mana yang namanya Fahri? Hah? Dari bawah ke atas apa namanya? Ini, kamu dari masjid? Nah, itu di atas itu, ke atas sana. Apa namanya itu? Hah? Tidak tahu kan tuh? Hah? Apa? Naik. Iya, jangan, bukan naik tangga. Naik namanya, naik. Kalau dari bawah ke atas naik. Bisa lewat tangga, ya kan? Bisa diderek, bisa diangkat. Itu namanya naik. Kalau dari atas ke bawah namanya turun. Namanya turun. Sehingga seluruh nas yang menyebutkan kata nazala seperti dalam Al-Qur'an, tanzilun min rabbil alamin, di dalamnya berisikan penetapan tentang sifat ulu, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atas arsy-Nya. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.